Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, nuwasil dirasatana fi mukhtasar min hajjul qasidin. Kita lanjutkan pelajaran kita dan sekarang kita masuk pada kitab Az-Zakah, ya. Kitab Az-Zakati wa asraruha wa ma yata'alaqu biha. Kitab tentang zakat dan rahasia-rahasia dari zakat dan apa saja yang berkaitan dengan zakat. Ya. Az-zakatu ahadu mabanil Islam. Zakat adalah merupakan salah satu fondasi-fondasi Islam. Wahia min arkaniha, dan zakat termasuk rukun dari rukun Islam. Ya, setelah salat, rukun yang ketiga setelah salat. Waqad qaranaha Allah Subhanahu wa ta'ala bis-shalah bi ayatin 'adidatin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggandengkan zakat dengan salat dalam ayat yang sangat banyak, di antaranya surat Al-Baqarah 43 yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan hendaklah kalian menegakkan salat dan tunaikan zakat. Ya, tunaikan zakat. Ya. Ayat yang lain juga banyak. Seperti Allah menyebutkan, wa man taba wa aqimus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Siapa yang bertaubat dari kesyirikan dan menegakkan salat, menunaikan zakat, itu adalah saudara seagama. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa zakat adalah merupakan min a'zami arkanil Islam ba'da syahadatain wa ba'da salat. Ini menunjukkan bahwasanya zakat adalah merupakan seutama-utama amalan, masuk seutama-utama rukun dalam Islam, yaitu setelah dua kalimat syahadat dan setelah salat. Wa amma syahadatain, adapun dua kalimat syahadat, tata'alaku bil qalbi, yang berkaitan dengan hati. Wa musallatu tata'alaku bil jawarihi, adapun salat berkaitan dengan amalan anggota badan. Walau di dalamnya juga ada amalan hati dan amalan lisan. Wa zakat huwa amalul almal. Zakat adalah amalan harta. Ya, jadi dalam hati kita, dalam anggota tubuh kita, dan juga dalam harta kita, fiha ibadatun azimatun. Di dalamnya ada ibadah yang agung. Karena dimasukkan dalam rukun dari rukun Islam. Wa amma anwa'u zakati, adapun jenis-jenis zakat, wa aqsamuha, dan bagian-bagiannya, wa asbabu wujubiha, dan sebab-sebab diwajibkannya, fadhahiru masyhurun fi madanati fi kutubil fikhi. Maka ini sudah sangat jelas dibahas terkenal dalam kitab-kitab fikih. Jadi sekali lagi kitab ini adalah kitab yang tidak menjelaskan tentang hukum fikih, tetapi mengambil daripada sisi-sisi tazkiyatun nufus, ya, kelemahan dan kelembutan jiwa. Ya, maka tidak dibahas tentang jenis zakat, pembagian zakat, syarat-syarat zakat, wajibnya zakat dan seterusnya, tidak dibahas tentang itu. Ini bisa dikaji dalam ilmu fikih. Wa innama nadhkuru huna ba'd asy-syuruti wal adab. Tetapi yang kami akan sampaikan di sini adalah sebagian syarat-syarat dan sebagian adab-adab seorang berzakat. Fa min asy-syuruti, dan dari syarat-syarat zakat adalah ayyuhrija al-mansusu 'alaihi. Hendaklah seorang mengeluarkan harta zakat itu sesuai dengan yang dinaskan atasnya. Artinya, yang keluar dari harta kita dalam rangka zakat itu sesuai dengan pendalilan. Wala yuhrijul qimata fis sahih. Dan tidak mengeluarkan harga atau nilai dari harta zakat itu menurut pendapat yang sahih. Fa inna man ajaza ihraju qimata innama tunamaha saddal khullati faqat. Maka sungguhnya orang-orang yang membolehkan mengeluarkan zakat dengan nilai adalah harga dari harta zakat itu, innama tulammiha, hanya saja itu, ya, mempertimbangkan memenuhi, ya, kebutuhan zakat semata, hanya sekedar memenuhi menunaikan zakat saja. Wasaddal khullati laisa huwa kullu maqsudin, dan memenuhi kebutuhan semata itu tidak cukup, hanya melaksanakan perintah semata itu tidak yang diinginkan dalam berzakat. Bal ba'duhu fa inna wajibatu syar' salah di aqsam, ya, tapi sebaliknya. Maka Syekh rahimahullah taala untuk menjelaskan bahwasanya bahwa syariat disyariatkan kepada hamba, pada kaum muslimin, itu bukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau melaksanakan perintah, tidak. Tapi Syekh rahimahullah taala menjelaskan ada tiga jenis kewajiban syariat. Ya, fa inna wajibatus syar'i salahatu aqsamin. Karena sungguhnya wajibat syariat itu yang Allah perintahkan kepada kita itu ada tiga macam. Ada tiga jenis. Al-qismul awal, ya, pembagian yang pertama, ta'abbudu mahdun, yakni seorang beribadah dengan murni. Artinya murni itu hanya ibadah saja. Ya. Artinya murni karena ibadah, ini tidak mengandung hikmah di dalamnya, tetapi atau tidak mengandung tuntutan penjelasan hikmah di dalamnya, tapi Allah perintahkan begitu saja. Karamil jimar, seperti seorang melempar jumrah di hajinya, Jumratul Ula, Jumratul Aqaba dan seterusnya. Pemaksud syar'i fihi ibtila'an, fihi ibtila'a bil amali liyudhira ubudiyata al-'abdi bi fi'li ma la ya'kilu lahu ma'na. Yang dimaksud adalah di mana syariat menginginkan di dalam peribadatan murni kepada Allah itu adalah sebagai ujian kepada hamba dalam amalan yang dikerjakan hamba, ya, karena perbuatan itu tidak mengandung unsur sesuatu yang bisa dipahami oleh hamba. Ada peribadatan-peribadatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan nalar kepada hamba. Ya, hamba tidak bisa mencerna apa keuntungan bagi hamba. Apa sebabnya ibadah ini? Apa hikmahnya? Kenapa demikian? Ini tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterangkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kadang tidak masuk akal. Maka ini tujuannya apa? Ta'abbudu mahdun, yaitu apa? Ibadah semata-mata. Ibadah murni sebagai bentuk ujian kepada hamba untuk mentaati perintah itu, sesuatu yang tidak bisa dicerna olehnya. Seperti contohnya apa? Ramyul jimar. Sekalahir. Yaitu apa? Melempar jumrah. Kenapa kita harus melempar jumrah dengan 7 kali misalnya, dengan 7 kerikil? Berulang-ulang ada berapa kali lempar jumrah? Setelah zawal, kenapa enggak boleh setelah ini, kenapa harus setelah zawal? Kita sebutkan sebabnya. Walaupun sebagian kaum muslimin di negeri ini itu punya cerita, kalau lempar jumrah itu melempar syaitan. Sehingga kalau melemparnya, melempar dengan keras. Batunya gede-gede, cuman dulu ya. Sekarang kan sudah diberi kecil-kecil. Tidak ada yang demikian. Ya. Israiliyat. Kisah-kisah yang tidak bersumber pada Quran dan Sunnah. Ya. Dan tentunya di sana juga mungkin ada ibadah-ibadah yang lain selain dari Ramyul Jimar. Ya. Jadi ini ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, dan tidak dijelaskan sebabnya, tidak dijelaskan hikmah, dan tidak masuk akal. Berarti ini kita diperintahkan untuk taat betul-betul kepada Allah. Mau taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ujian. Dan ini bantahan kepada orang-orang orientalis yang senantiasa tidak lelah mereka untuk menggelincirkan kaum muslimin dari Islam yang sungguhnya, sebagaimana tidak hentinya syaitan menggelincirkan anak Adam dari Islam. Ya, maka orientalis, orang orientalis Islam liberal itu adalah syaitanul insi, setan dari jenis manusia. Ada syubhat yang dilontarkan mereka dan meragukan keimanan sebagian kaum muslimin. Insyaallah setelah kita jelaskan ini, pelajaran ini, harusnya zalatul iskal, hilangnya keraguan. Apa itu? Mereka melontarkan kalimat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah para malaikat dan enganlah iblis. Kata mereka, enggannya iblis itu karena iblis tahu kalau dia sujud kepada Adam, maka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib yang dengannya kita sujud hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat iblis menolak itu benar, menolak itu karena apa? Karena dia hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifal jawab? Bagaimana jawabnya? Bukankah kita memang dilarang? Dilarang keras oleh agama kita untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah katakan, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu la tasjudu li syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahuna in kuntum iyyahu ta'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ini, Ustaz? Dalam surat Fusilat. Alhamdulillah, antum cari ayatnya. Disebutkan dari tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang. Allah dalam Al-Qur'an selalu menyebut malam dulu dari siang. Hada tadulu ala anna al-ayyam bada'a minal lail. Ini menunjukkan bahwasanya hari itu dimulai dari gelapnya malam. Ya. Siang dan malam Allah juga ciptakan matahari dan rembulan. Kata Allah, "Tasjudu lis-syamsi wal qamar." janganlah kamu sujud kepada matahari dan rembulan. Wasjudulillah. Sujudlah kamu kepada Allah saja. Kenapa? Alladzi khalaqahunna. Karena Allah yang telah menciptakan matahari dan rembulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar beribadah hanya kepadanya. Di sini Allah larang untuk sujud kepada matahari dan rembulan. Betul tidak? Betul. Makanya kita enggak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya boleh seorang untuk sujud kepada seorang, aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh. Dan ternyata tidak boleh kan ya? Bagaimana ini? Apa kontradiktif? Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang seorang sujud kepada selain Allah. Tidak boleh sujud kepada matahari dan rembulan. Ya. Tapi di lain sisi Allah di sana perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Dan sujud malaikat dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan iblis yang enggan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Di sini Allah perintahkan ini, di sini Allah larang dalam jenis yang sama. Kontradiktif kan? Atau benarkah iblis sebagaimana pengakuan orang-orang orientalis dia adalah ahlu tauhid? Maka jawabannya di sini. Jawabannya apa? Al-ibadah tanqasim ila sita aqsam. Ibadah itu terbagi pada tiga bagian. Yang pertama apa? Ibadatul mahad. Semata-mata ibadah, ibadah yang murni. Karena hakikatul ibadah at-ta'ah. Hakikat ibadah apa? Ketaatan. Jadi hakikat ibadah itu adalah ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada sang pensyariat. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berhak memerintahkan untuk ibadah? Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat sujud kepada Adam, karena malaikat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia taat. Taat kepada perintahnya dan tidak masuk akal. Ya. Kenapa harus sujud kepada Adam alaihi salam? Padahal Allah murka untuk sujud kepada Allah perintahkan di situ ibtilaan sebagai uji, ujian lil abdi bagi hamba, hal yuti'u amrillah am yubghidu. Apakah dia mentaati perintah Allah atau dia membencinya atau dia enggan? Maka Allah katakan apa? Ila iblisa ya, fa fasakun amri rabbi, ya kan? Kecuali iblis dan dia apa? Mengingkari perintah Rabbnya Jalla fil Ula. Subhanallah. Ya. Nah, maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jenis pertama ibadah itu apa? Kita ada ibadah-ibadah yang dengannya kita hanya dituntut ketaatan kita saja. Tanpa diberitahu hikmahnya, bahkan terkadang tidak masuk akal sama sekali, tapi kita wajib untuk beribadah itu. Meninggalkannya merupakan ketidaktaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya di sini saya menyebutkan li'anna ma yuqilu ma'nahu yusa'idu 'alaihi at-taba' wa yadu ilai. Karena apabila ibadah itu bisa diketahui hikmahnya, bisa dicerna oleh akal kita, maka akan membantu orang ini untuk mendorong melakukan itu. Apabila kita diketahui ibadah-ibadah itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, ya kan? Apalagi banyak keutamaannya, maka mendorong kita untuk apa? Untuk melakukan ibadah tersebut dengan hati yang lapang, bahkan berlomba-lomba dengan jiwa satu dengan yang lainnya. Bala yadhar khulusul ubudiyah fihi, yang itu tidak menampakkan apa? Tidak menampakkan peribadatan secara murni kepada Allah. Hilaf bi khilafi ma dzakarna menyelisih apa yang kita sebutkan. Maksudnya apa? Ikhtilal iman. Ketika engkau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dengan jenis pertama dan jenis kedua. Jenis pertama adalah peribadatan-peribadatan yang tidak ada keuntungan dunia sedikit pun bagi Anda. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan keutamaannya ibadah ini tentang duniamu. Allah juga tidak memberikan hikmah, tidak menjelaskan hikmah di sana. Bahkan terkesan tidak masuk akal di ibadah. Tapi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan kepada kaum muslimin. Maka ini adalah ketaatan yang agung. Karena ini menunjukkan bahwasanya apa? Engkau ibadah hanya taat kepada Allah, di sana tidak ada keuntungan yang dijelaskan bagi hamba. Maka bagi mereka yang mengagungkan akal, bagi mereka yang mengagungkan hawa nafsu, maka tidak akan mau ibadah seperti ini. Karena tidak ada keuntungan dunia baginya. Ya, subhanallah. Beda dengan jenis yang kedua. Wa qismu tsani al-aqsu dalik, yaitu lawan daripada jenis yang pertama. Wa huwa ma la yaqsudu minhu ta'abbud. Ya. Bal maqsudu minhu haddun mahdud. Jadi ada ibadah-ibadah yang tidak dimaksudkan darinya peribadatan. Tapi dianggap ibadah. Sungguhnya awalnya ini tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbuatan kepada Allah. Tapi hanya apa? Dimaksudkan, ditujukan untuk apa? Untuk haddun mahd, yaitu hablu minan nas, hubungan antar hamba saja. Jadi ada peribadatan-peribadatan, yang satu kan peribadatan dia kepada Allah murni, yang kedua lawannya. Berarti asalnya bukan peribadatan kepada Allah, tapi agar terjadi keserasian, keadilan ya, antar hamba, maka dijadikan bentuk itu ibadah. Tapi ada tuntutan untuk memperbaiki hubungan dengan saudaranya. Contohnya apa? Saya mengatakan qadha'i daini al-adamiyin. Seperti melunasi hutang anak Adam. Menunaikan kewajiban untuk membayar hutang bagi mereka yang berhutang. Kalau antum bayar hutang kepada hamba itu, ini ibadah kepada Allah enggak? Asalnya enggak. Karena ini berkaitan dengan hak hamba. Tapi syariat memintakan untuk ditunaikan hak saudaranya. Sehingga terjadi apa? Keadilan. Terjadi keserasian. Terjadi keharmonisan di antara hamba. Tidak saling benci. Tidak saling hasad dan seterusnya. Dan ini jadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar hamba antusias di dalam membayar hutang, memberikan hutang. Memberikan hutang, pahalanya besar. Nabi SAW menyebutkan, orang yang dua kali memberikan hutang, minjamkan hutang, bukan memberikan hutang. Kalimatnya memberikan hutang atau meminjamkan hutang? Meminjamkan hutang ya. Meminjamkan uang, memberikan, ya samalah begini ya. Meminjamkan atau mengutangkan. Kalau dua kali, pahalanya satu kali. Kalau satu kali, pahalanya berapa berarti? Setengah dari harta itu. Ya. Dan orang yang diberi hutang akan mendapatkan keuntungan buat modal dan yang lain-lain, terbantulah. Tapi dia punya kewajiban mengembalikan. Dan dia berusaha mengembalikan hutang itu. Itu juga ibadah. Karena dia telah menjalankan amanah. Dan Rasul mengatakan al-muslimu ala syurutihi. Seorang muslim itu harus menepati apa-apa yang telah disepakatinya. Ya. Subhanallah. Ini asalnya adalah kebutuhan hamba, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kebutuhan antar hamba, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Allah juga tidak butuh kepada kita. Allah sungguhnya tidak butuh. Ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kita butuh kepada peribadatan itu. Bukan Allah yang butuh kepada kita. Wa kadzalika la tu'tabaru fihi an-niyyah wala fi'al. Maka daripada itu, ibadah yang semacam ini tidak perlu niat dan tidak perlu perbuatan. Artinya ketika kita mau bayar hutang ini tidak perlu saya niatkan bayar hutang, tidak perlu. Bal kaifa ma wasala al-haq ila mustahiqihi hasal al-maqsud. Dan tidak perlu tata cara perbuatan. Apakah ini dulu, apakah ini dulu, tidak perlu, tidak seperti salat gitu kan. Tapi kapan saja dan bagaimana saja harta itu sampai kepada pemiliknya, maka itu sudah dianggap sah dan selesai apa masalahnya. Wa saqatal hutabu syara', maka dia telah terputus atau telah selesai dari tuntutan syariat. Fa hadani qismani la tarkiba fihima. Maka dua jenis ini, yang pertama dan kedua ini tidak bisa diserasikan. Dua-duanya menyendiri. Ada ibadah yang benar-benar murni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tanpa penjelasan apapun, sebagaimana taatnya malaikat ketika sujud kepada Adam. Wa id qala lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berkata kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Lihat ketaatan malaikat. Malaikat tahu Allah adalah zat yang agung, penciptanya. Dan malaikat adalah makhluk yang taat, tidak pernah bermaksiat sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan mereka sujud. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung unsur ambigu dalam kalimatnya. Sujud ya sujud sudah para malaikat. Kemudian iblis sama enggan. Aba wastakbara. Mereka enggan dan sombong, enggak mau. Ikhwatal iman. Bantahan yang kedua kepada orang orientalis yang semisalnya iblis sendiri ketika mereka tidak mau menyembah Adam alaihissalam, itu alasannya bukan sebagaimana yang di gembar-gemborkan oleh orang-orang talis. Di mana orang-orang talis mengatakan tidak mau sujudnya iblis itu karena dia tahu sujud kepada selain Allah itu syirik dan dia ingin menjadi ahlu tauhid. Tidak demikian. Iblis ketika dia enggan untuk sujud kepada Adam, alasannya tidak seperti yang mereka buat. Tapi iblis merasa sombong karena merasa lebih baik dari Adam. Buka Al-Qur'an. Maka kita akan mengetahui Allah katakan, ya iblis, lima latas sujud lima khalaqtu biyadaya. Hai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada makhluk Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Rabb, aku ini kan lebih baik dari dia. Masa aku sujud kepadanya, wong aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia kau ciptakan dari tanah. Dan api menurut iblis lebih baik dari tanah. Ini alasan iblis. Laknatullah alaih. Jadi iblis yang durja itu, ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, membangkang perintah Allah secara langsung, itu alasannya karena dia merasa lebih baik dari Adam. Bagaimana mungkin orang yang lebih baik sujud kepada yang tidak lebih baik? Ini menurut iblis. Jadi sekali lagi iblis tidak pernah mengatakan, ya Rab, kalau kau sujud kepada Adam, berarti aku menyekutukan engkau. Tidak demikian. Mana lebih pandai, iblis atau orang-orang yang talis? Iblis lebih pandai. Ya. Subhanallah. Maka ikhwatal iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang pertama adalah tentunya ibadah yang lebih tinggi dari ibadah yang kedua. Ya, ibadah yang tinggi dari yang kedua. Karena seorang ibadah dengan ibadah yang pertama, dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali pahala Allah, kecuali keriduan Allah, tidak mengharapkan dunia sedikit pun. Apabila antum peribadatan tidak mengharapkan dunia di dalamnya, maka itu peribadatan yang nilainya lebih tinggi daripada peribadatan yang lain. Walaupun dibolehkan seorang itu beribadah mengharap sesuatu dunia dalam konteks-konteks yang dibolehkan, asal mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dimintakan kepada Allah dengan cara yang benar, maka itu bagian tauhid, bukan kesyirikan. Ya. Wa qismus salis, dan pembagian yang ketiga, ya, wa huwa murakkabun, yaitu gabungan antara poin pertama dan gabungan poin kedua. Ya. Wa huwa ayak sudah minhu al-amrani jami'an. Yang inginkan oleh Allah dari peribadatan itu adalah terkumpulnya dua perkara itu sekaligus. Jadi perkara pertama, perkara kedua. Tentunya dalam contoh yang berbeda. Imtihanul mukallif, sebagai ujian bagi orang yang diberi pembebanan. Wa haddul ibad, dan sebagai bentuk ibadah semata. Fayastami'u fihi ta'abudi ramil jimar, maka terkumpul padanya seperti peribadatan melempar jumrah. Wa haddul radul hukuk, seperti orang yang menunaikan hak-hak hamba. Jadi poin pertama, poin kedua bisa digabung. Pala yam bagi ayyunsa adaqal maknayaini wa huwa ta'abud, dan jangan engkau lupa yang lebih utama dari dua makna itu. Maka makna yang peribaratan semata itu adalah lebih tinggi nilainya. Ya, saya sendiri mengatakan demikian. Wala'allal adaqa huwal aham, dan yang paling utama, yang lebih terasa ibadahnya bagus adalah yang lebih penting. Yaitu poin yang pertama. Di poin pertama, jenis ibadah pertama itu lebih bagus, lebih afdal dari yang kedua. Wa zakatu min hadal qabil, maka zakat adalah dari jenis yang ketiga ini. Jadi contohnya apa? Dari jenis yang ketiga, yang terkumpul peribadatan kepada Allah dan terkumpul hubungan antar hamba adalah zakat. Wa zakatu yastami'ani amran, maka zakat mengandung, tersusun dari dua perkara: ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ubudiyah antar hamba. Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan kepada sesama hamba, yaitu hakikatnya ibadah juga pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan syariat, dengan keikhlasan yang ada pada yang dia keluarkan, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dia berbagi kepada sesama, menunaikan hak sesama, karena dalam hartamu ada hak orang lain yang telah ditetapkan syariat. Maka subhanallah, makanya zakat adalah amalan yang sangat agung dari sisi harta dan dimasukkan dalam rukun Islam yang lima, dikarenakan yastami'ani amran, itu terkumpul padanya dua jenis ibadah, ibadah mahdun, murni ibadah, wa ibadah apa, wa ibadatu, ya, apa yang kedua, jenisnya apa yang kedua, ibadah raddul hukuk, ibadah untuk menyerahkan hak-hak hamba. Fahadul fakir maksudu fi sidil khala', wa hakut ta'abud maksudu syar' fitibait tafasil. Maka dengan zakat itu seorang bisa menunaikan hak saudaranya. Ya kan, menunaikan hak saudaranya. Dia menunaikan hak saudaranya. Jadi kewajibannya memberikan kepada orang yang berhak. Ya. Dan itu tidak diatur tata caranya. Ya, antum mau nyerahin zakat terserah. Mau hari kapan, mau waktu kapan, bagaimana caranya boleh. Karena ini berkaitan dengan hamba, antar hamba, tidak diatur dalam sisi syariat. Walaupun sisi zakatnya ada aturannya. Ya. Seperti zakat fitrah misalnya. Memberikannya ada waktu yang dijelaskan. Jadi zakat fitrahnya. Karena zakat fitrah berkaitan dengan waktu. Waktu puasa. Tapi bagaimana menyerahkannya? Bebas. Ya. Berbeda dengan wa haqqut ta'abbud al-maqsud syar'i fi tibait tafasil. Tapi kalau hak tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini diatur secara syariat dan mesti mengikuti rincian-rinciannya. Wa bihada tsani sara az-zakatu qiratu shalah wal haj. Maka dari jenis seperti ini bisa dimaknai seperti zakat adalah salat, haji dan lain-lainnya, kata Syekh rahimahullahu taala. Wa antaha kalamu, dan berakhir ucapannya pada paragraf ini. Nah, maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kesimpulan dari pembahasan kita pagi hari ini, bahwa Syekh rahimahullahu taala dengan jelinya dalam pembahasan zakat di awal-awal pembahasan ini, beliau menyentuh kepada kita bahwa ya, zakat memiliki keutamaan dari ibadah yang lainnya. Di antara keutamaannya, selain dari dia rukun Islam, juga zakat itu zakat itu mengandung unsur terkumpulnya dua peribadatan. Peribadatan murni kepada Allah dan peribadatan berbagi bersama hamba. Ya. Dan tentunya yang lain-lain, setiap yang diperintahkan oleh syariat secara harta dan dia menunaikannya, dia ada ketaatan kepada Allah. Kemudian dia berbagi kepada hamba. Dan karenanya seorang punya harta kemudian dibagikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berharap harta itu. Karena dia mengembalikannya, dia tidak berharap orang ketika diberi itu untuk mengembalikan, tidak kan ya? Tapi berharap Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Dan itu ketetapan syariat. Maka betapa besarnya keuntungan mereka yang berharta dan hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa untungnya. Itulah yang menjadi kecemburuan sahabat radhiyallahu taala anhum yang fuqara, yang miskin kepada mereka yang kaya. Karena yang kaya bisa beribadah seperti yang miskin tidak bisa beribadah seperti yang kaya, cuma satu poin saja. Apa itu? Ibadah dengan harta-harta mereka. Coba antum bayangkan para donatur, para orang-orang kaya, antum lebih nikmat sebenarnya daripada jadi ustaz. Ustaz itu harus belajar dulu panjang lebar, menyampaikan di depan mana-mana. Ketika menyampaikan itu banyak yang nolak, banyak yang mencibir, banyak yang mendebat. Kalaupun muridnya banyak, ujian pula dia. Kemasyhuran, ketenaran, muridnya banyak, ujian berat. Orang kaya ujiannya tidak lebih banyak dari orang yang jadi orang berilmu. Dia berimpak, bangun masjid, sudah enggak kelihatan dia. Ibadah seperti biasa. Orang enggak tahu mana yang berimpak, enggak tahu. Kita yang memakmurkan masjid, pahalanya ngalir juga ke dia enggak? Ngalir ke dia. Subhanallah. Ya, maka dalam harta itu banyak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Kalau orang sudah, kalau orang berimpak ya sudah, berimpak sudah. Dah, asal jangan diungkit, ya kan? Udah. Lepaskan gitu saja. Coba. Ini kan bagian dari amal jariyah, seorang yang belajar seperti kita di dalamnya semua dapat pahala dan pahala itu mengalir kepadanya. Ya, maka daripada itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua potensi yang kita miliki untuk mendekatkan diri Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meraih pahalanya, bahkan amal jariah, pahala jariah, maka itulah letak yang harus diapa? Diburu oleh kita semua. Sungguhnya itu amalan yang lebih terjaga dan amalan itu ya berat ketika menyerahkannya, tapi mudah setelahnya asal dia bisa menjaga hatinya, ya, menjaga dirinya. Subhanallah. Mudah-mudahan ya motivasi dari kitab ini yang kita bahas oleh Syekh rahimahullah taala ini menjadikan diri kita lebih baik, terutama pada ibadah-ibadah, memperbanyak ibadah pada ibadah-ibadah yang tidak mengandung unsur mengandung unsur keuntungan dunia, tapi benar-benar hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan maaf mungkin tidak ada pertanyaan karena saya harus ngantar tangga ya. Ya, tangga umrah. Ya, jam 6.15. Jadi kita akhir saja ya, dan paragrafnya materi juga sudah selesai. Karena kalau kita lanjutkan bisa 1 jam nanti nih, panjang. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanaka walhamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.